masa-masa godaan menguji nurani. Bila ada galau rasa, kembalikan saja pada cinta. Tak semestinya keraguan dalam dirimu menodai warna keagungan kasih di kamu. Kelak kau kan sadar tak guna terhanyut emosi. Sudah sifat manusia dituntut keinginan hatinya. Inginku kau kembali bersamaku menjalin cinta suci. Harapku kau di sini. Asal kau kembali. Asal kau kembali.